Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. Babu tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Ini ya, bab tafsir tauhid, tafsir syahadat la ilaha illallah. Ya, di sini ya ikhwah, setelah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan bab dakwah, mendakwahkan tauhid, maka seolah-olah Syekh di sini hendak mentarbiyah kita untuk mengetahui makna tauhid, sehingga kita tatkala menyampaikan ke orang lain apa itu tauhid, apa itu la ilaha illallah, itu semua di atas basirah, di atas ilmu. Oleh karena itu tidak cukup sekedar menyatakan dakwah, wahai manusia ucapkanlah la ilaha illallah, wahai manusia bertauhidlah kalian, wahai manusia kalian mesti berislam, dan seterusnya dari seruan-seruan dakwah kepada tauhid tanpa menjelaskan kepada mad'u, kepada objek dakwah, kepada siapa saja yang didakwahi, apa itu tauhid, apa itu syahadat la ilaha illallah, apa itu Islam. Maka mesti dijelaskan apa itu tauhid, apa itu Islam, agar mereka memahaminya. Sehingga tatkala mereka menerimanya, maka mereka menerima Islam di atas basirah, di atas ilmu. Banyak orang masuk Islam, tapi karena enggak paham apa itu Islam, apa enggak paham makna la ilaha illallah, itu sebenarnya cuma ganti kostum kekufuran. Ganti kostum kekufuran. Dia setelah beragama Nasrani, kemudian masuk Islam, bersyahadat. Kemudian jadi kejawen. Tidak sholat, tetap datang ke kubur. Tadinya nyembah salib, sekarang nyembah kuburan keramat. Akhirnya cuman berganti kostum kekufuran. Kalau mati di neraka juga. Tadinya kapling neraka Nasrani, sekarang kapling neraka kejawen. Musyrikin. Iya dan billah. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh para pendai, pendakwah. Makanya Syekh setelah menyebutkan bab dakwah kepada kalimat tauhid, kepada tauhid, maka beliau menjelaskan tafsir tauhid. Agar yang mendakwahkan tauhid, mengajak orang lain kepada tauhid, sang pendakwah itu tahu. Dan yang didakwahi itu ngerti. Oh, ini tauhid. Sehingga ketika dia diajak berislam, maka dengan sendirinya dia akan mengimaninya setelah mendapatkan taufik dari Allah berkat makrifat yang ia ketahui dari makna Islam, dari makna tauhid, makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini tujuan dari tauhid. Banyak orang ya yang berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah, tapi tidak menjelaskan hakikat Islam. Tidak menjelaskan hakikat iman, hakikat tauhid, hakikat la ilaha illallah. Tidak menjelaskan kepada mereka pembatal Islam, pembatal iman. Enggak menjelaskan. Hanya ayo kita takwa, takwa. Takwa, takwa apa? Tanpa dimaknai apa itu takwa. Akhirnya orang berbondong-bondong mungkin. Berbondong-bondong ikut grup dakwah dia. Banyak. Tetapi semua hampa, kosong. Nah, ini penting bisa dipahami sini. Ya, ini pentingnya bab ini, bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengikat bab ini setelah beliau mengikat bab dakwah kepada syahadat. Maka agar tahu sang pendakwah, juru dakwah itu ngerti apa yang didakwahkan dan yang didakwahi paham. Kemana dia diajak, kemana dia diarahkan. Setelah dia menerima ajakan tersebut, apa yang dia lakukan. Oleh karena itulah kaum muslimin di Madinah didakwahkan oleh Mus'ab bin Umair. Hanya sekali. Oleh Mus'ab bin Umair. Sekali dakwah, dijelaskan makna la ilaha illallah, mereka paham, ngerti, meninggalkan berhala-berhala semua. Padahal gak dibikin daurah. 3 hari, seminggu, sebulan. Daurah kitab tauhid, daurah usul salasa, daurah nawakidul Islam. Dibikin daurah enggak? Hah? Dai-nya satu Mus'ab bin Umair. setelah dia mendengar Islam, mempelajari Islam di Mekah bersama Rasulullah SAW, dia kembali ke kaumnya di Madinah. Waktu itu masih bernama Yathrib. Ya, mendakwahkan la ilaha illallah. Karena da'inya mengerti mana la ilaha illallah, mad'unya diberitahu apa mana la ilaha illallah, konsekuensinya, sehingga ketika Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah, dalam keadaan orang-orang Madinah sudah menjadi ansor. Yang menolong. Ngerti. Mereka sudah menyingkirkan berhala-berhala mereka. Sudah meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ya, ini. Ya. Kalau kita ajak orang kepada Islam, kepada tauhid, kepada iman, tanpa kita jelaskan hakikatnya, maka yang ada ialah mereka hanya berganti kostum. Ya, keluar dari Nasrani. Ya, setelah didebat oleh Dr. Zakir Naik. Ya. Atau dia nonton YouTube-nya video Dr. Zakir Naik. Wah, keluar dia dari Nasrani. Nyangsang kekejawen. Nyangsang kekejawen, akhirnya enggak sholat, jadi kuburiun. Nah, ini. Cuman ganti KTP. Kalau sempat ngurus administrasi. Ini cuma ganti. Ganti seragam kekufuran. Yang tadinya seragam kekufurannya Nasrani, berubah menjadi musyriku. Allahu musta'an. Ya. Nah, ini penting ini bab ini. Makanya Syekh memuat bab ini. Ya, barakallahu fikum. Dan beliau membawakan ayat wa qaulillahi ta'ala ulaikal ladina yabtaguna ulaikal mana ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adabah in 'adaba rabbika kana mahdhura. Dan yang mereka seru itu, ulaika yang mereka seru itu, yang disembah, yang mereka sembah itu, alladzina yad'una, yang mereka berdoa kepadanya, ya batagun, yang disembah itu pun mereka sendiri mencari jalan ila rabbihim alwasilah, kepada mencari wasilah menuju Rabbnya. Ayyuhum aqrabu, siapakah di antara mereka yang paling dekat dengan Allah, wa yarjuna rahmatah, mengharapkan rahmatnya, wa yakhafuna adabah, takut terhadap adabnya, inna adaba rabbika kana mahdura, sesungguhnya adab Rabbmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Ayat ini turun dikatakan oleh jumhur al-mufassirin, mayoritas para ulama ahli tafsir menjelaskan ayat ini turun terkait tentang suatu kaum yang mereka beribadah kepada Isa bin Maryam. Ya, mereka beribadah kepada Isa bin Maryam, ibunya Isa atau Uzair dari kalangan Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya yang mereka sembah Uzair, Isa, ibunya Maryam, yang mereka namakan sebagai apa? Maria. Ya. Mereka sendiri pun adalah hamba-hamba Allah. Berdoa kepada Allah. Mereka fakir kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan mencari jalan menuju Allah dengan menjadikan wasilah. Ya, dengan menjadikan wasilah. Mencari wasilah untuk sampai maksud mereka kepada Allah. Tatkala mereka diibadahi, maka Allah firmankan ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilah. Yang mereka sembah itu, yang mereka sembah itu, yang mereka berdoa kepadanya, mereka sendiri yang disembah itu pun yabtagun, mencari kepada Rabb mereka wasilah. Ngerti maksud ayat ini? Faham ya? Jadi Nasrani menyembah Isa, Isa pun mencari wasilah menuju Allah. Barakallahu fikum. syarhul kalimat, ya, penjelasan kalimat, ya. Ya, yad'un maknanya adalah ya'budun. Di ayat ini ya'budun. Yad'una ya'budun. Mereka berdoa, maksudnya mereka beribadah pada Isa, pada Uzair. Yabtahun yatlubun. Mereka mencari. Al-wasilah apa itu? Al-qurbah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah bita'ah dalam bentuk ketaatan wal-ibadah dan juga peribadatan. Allah jelaskan ayyuhum aqrabu wa yarju rahmatahu wa yakhafuna 'adzaba. Siapa yang paling dekat kepada Allah? Aqrabu al-mad'uwin ila rabbihim wa afdaluhum. Ya. Siapa yang paling dekat yang mad'uwin, yang dijadikan objek doa, dijadikan objek ibadah, yang dijadikan Tuhan. Ya. Siapa yang paling dekat dari kalangan yang dijadikan objek Tuhan, objek doa? Siapa yang paling dekat kepada Rabb mereka dan yang paling afdal? Inna 'adzaba rabbaka kana mahdhura yahdharuhu, yang harus ditakuti, yang yahdharuhu wa yahtarisu minhu kullu mu'min. Yang kullu mu'min yahdharuhu. Setiap mukmin takut kepadanya. Wa yahtaris. Ya, sama ini, ngeri, takut. Ya. Tapi yahdharuhu, yang khawatir. Yang harus dikhawatirkan oleh mukmin dan ditakuti oleh setiap mukmin. Syarhul ijmali. Ya, penjelasan global ayat di atas. Yukhbiruna Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita fil ayatil karimah, di ayat yang mulia ini, annaha ulail ladina ya'buduhum al-musyrikun, bahwa yang disembah oleh musyrikun ma'allah, di samping mereka bernyembah Allah, minal malaika, apakah yang mereka sembah itu malaikat, wasalihin, orang-orang saleh, hum anfusuhum, mereka sendiri yang disembah itu sendiri malaikat, orang saleh, nabi atau yang lainnya, Isa, yatlubuna at-taqarruba ila Allah, mereka sendiri mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bita'ati, dengan ketaatan. Wal ibadah, dan ibadah. Wa yamtasilun, dan mereka melaksanakan awamira. Ya, dan mereka melaksanakan awamirahu. Segala perintah-perintah Allah. Raja'a rahmatih. Dalam rangka mengharapkan rahmatnya Allah. Ya. Wa yajtanibuna nawahiyahu. Dan mereka sendiri pun menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kenapa? Khaufan min adabih. Takut dari adab Allah. Ya. Lianna adabahu. Karena adab Allah. Yakhshahu wa yahdharuhu kullu mu'minin. Karena adab Allah itu dikhawatirkan, diwaspadai, ditakuti oleh setiap kullu mu'min. Setiap orang-orang yang beriman. Mereka beribadah pada Isa. Beribadah pada Syekh Abdul Qadir Jilani. Beribadah kepada Sunan Wali Songo. Beribadah kepada kiai. Kiainya yang sudah wafat, habibnya yang sudah wafat, walinya, sunannya. Ternyata mereka sendiri mencari jalan agar semakin dekat kepada Allah. Ibadah, taat. Kok bisa malah diibadahi? Tayyib, barakallahu fikum. Paham ya sini? Nah. Ya. Jadi di sini, di ayat yang mulia ini tadi dijelaskan ya, tafsirnya. Bahwa ayat ini terkait orang-orang yang beribadah kepada Uzair, kepada Isa, kepada Maryam. Dalam keadaan Uzair, Isa, Maryam juga beribadah kepada Allah. Ini aneh ini. Tayyib, barakallahu fikum. Ya, bahwasanya semuanya nanti akan datang kepada Allah. Semuanya. Semua makhluk. Ya. In kullu fi man fis samawati wal ard illa ati rahmani abada. Tidaklah semua yang ada di langit dan di bumi kecuali nanti akan datang kepada Allah yang Maha Rahman sebagai hamba, sebagai hamba. Enggak ada yang sebagai rob, semua sebagai hamba. Nah, kemudian al-fawaid yang kita bisa ambil faedah. Ya, butlanu ibadatil musyrikin, batilnya peribadatan kaum musyrikin li ghairillah yang mereka berikan kepada selain Allah. Bikauni ma'budihim anfus min bikauni ma'budihim anfusihim yatlubuna al-qurba min Allah wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Ya, yaitu keadaan peribadatan mereka dari kalangan makhluk yang diibadahi itu sendiri, yatlubunal qurba, mencari cara untuk mendekatkan diri minallah kepada Allah, wa yarjuna rahmatah, mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna adzabah, dan ya, takut terhadap adab Allah. Mereka beribadah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani pun mengharapkan rahmat Allah, takut terhadap adab Allah, berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Nanti di akhirat Syekh Abdul Qadir Jalan itu bareng-bareng kita datang ke Adam, Adam nyerah, datang ke Nuh, Nuh nyerah, datang ke Ibrahim, Ibrahim nyerah, datang ke Musa, Musa nyerah, datang ke Isa, Isa nyerah, datang ke Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Jalan ini bareng kita, bareng-bareng nanti dalam syafaatul uzma. Ya. Nabi Isa aja nyerah. Minta ke Isa itu bukan minta diselamatkan, bukan. Tapi minta agar segera diberi keputusan oleh Allah, karena mereka enggak tahan berdiri di mahsyar menunggu keputusan Allah. Maka mereka datang ke Adam, semua bareng kita. Syekh Abdul Qadir Jilani itu yang disembah-sembah orang. Ya. Yang disembah-sembah orang itu. Wali-wali, orang-orang soleh yang disembah orang. Itu bareng kita datang ke Isa. Isa yang disembah pun nyerah. Mintanya bukan dibebaskan. Ya. Bukan minta dibebaskan dari adab. Tapi minta segera diputuskan. Kok bisa? Nah, ini tidak masuk akalnya kesyirikan kepada Allah. Maka orang yang paling idiot ialah orang yang melakukan kesyirikan. Dan orang yang paling pintar ialah orang yang bertauhid kepada Allah. Ya. Ada orang IQ-nya tinggi, pintar dalam ilmu dunia, namun menyembah kepada selain Allah. Hakikatnya inilah kebodohan. Ya, kata Syekh Saleh Al-Syekh di Syarah Kasfus Syubuhat, puncak kebodohan ialah bodoh terhadap tauhid yang dia malah memberikan peribadatan kepada selain Allah. Ini puncak kebodohan. Ini enggak main-main bodohnya ini. Yang itu adalah puncak kedzaliman. Puncak kebodohan. Allahu musta'an. Asani yang kedua. Ya, solahul ma'budin ya, la yubarrirul syirka bihim. Kesolehan orang yang diibadahi tidak melegalisir, tidak menjadikan baik kesyirikan yang ditujukan kepada mereka. Nabi Isa orang saleh, nabi yang saleh, maka ketika Nabi Isa diberikan ibadah, tidak serta-merta menjadikan perbuatan tersebut menjadi baik. Paham enggak? La yubariru, tidak menjadikan baik asyirka, kesyirikan pihim yang ditujukan kepada mereka. Nabi Isa orang baik, orang soleh, nabi yang soleh. Nabi Isa telah memperingatkan, wa'abudallah ya, rabbi wa rabbakum, rabku dan rab kalian, kata Nabi Isa. Rabku dan rab kalian. Ternyata Nabi Isa diibadahi. Nabi Isa berlepas diri dari hal ini. Ya. Ada orang yang memang dia mengajarkan kepada pengikutnya, kalau saya mati nanti berikan ibadah kepada saya. Dan ketika dia hidup, dia mengajarkan orang-orang, memotivasi orang-orang. untuk memberikan peribadatan kepada penghuni kubur. Bahkan dia menjadi yang terdepan membantah siapa saja yang mensyirik-syirikkan amalan dia, menyanggah amalan dia, menyatakan amalan dia ada kesyirikan. Dia terdepan bantah. Enak aja kamu ini dibilang syirik. Ini namanya cinta orang soleh. Ini namanya tawasul. Ini namanya itu, ini namanya itu. Dasar kalian wahaboy. Kemudian dia mati. Dia mati. Dan akhirnya dia pun diperlakukan sama oleh pengikutnya seperti yang sudah-sudah. Akhirnya dia dijadikan tempat peribadatan. Jadi apa ini orang? Tagut. Dia jadi tagut. Apa itu? Nabi Isa bukan tagut. Karena tagut itu ma'ubida min dunillah wa warad, yang diibadahi selain Allah dan dia ridho. Ridho ada pun ingkar, enggak mengingkari. Kayak batu diibadahi, enggak mengingkari, enggak bisa mengingkari. Maka tagut. Ya. Patung-patung Siddhartha Gautama di Borobudur yang disembah itu tagut. Dewi Sri yang dikatakan oleh ghairu aqil ghairu sa'id, enggak apa-apa sambut dia ketika nanti panen bumi. Itu tagut, berhala agama Hindu. Ya. Arwah-arwah leluhur yang disembah itu tagut. Kecuali dia sudah mewasiatkan jangan sembah saya, diajarkan tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi, yang disembah. Ternyata ada orang umroh haji, ketika di Masjid Nabawi, di pintu depan sebelah kiri, dia berdoa bukan menghadap kiblat, tapi berdoa menghadap makam Masjid Nabi. Berdoanya bukan kepada Allah, kepada Nabi. Mintanya bukan kepada Allah, kepada Nabi. Ini. Maka Nabi berlepas diri dari itu. Sebagaimana Isa diibadahi, Isa berlepas diri dari hal itu. Ya barakallahu fikum. As-salis, yang ketiga. Isbatu sifati rahmah lillah. Ini penetapan sifat rahmat bagi Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa yarjuna rahmatah. Dan mereka sendiri pun mengharapkan rahmat dari Allah. Kalangan Asy'ariyah mengingkari sifat rahmat. Mereka katakan itu sifat iradah. Iradah kehendak Allah yang baik untuk hamba. Allah menghendaki kebaikan untuk hamba. Enggak ada sifat rahmah, kata mereka. Subhanallah. Ya. Allah musta'an. Padahal lafadznya terdapat di Quran, terdapat di hadis. Dan kalau mau main banyak-banyakan, banyakan lafaz rahmah dibandingkan dengan lafaz iradah yang tertera di Al-Qur'an. Ya. Nah, inilah syairah. Ya. Makanya kaum muslimin yang menyatakan semoga Allah merahmati kita, itu bukan syairah. Itu udah fitrah. Itu bukan syairah. Itu apa dong? Ya bukan syairah. Karena syairah mengingkari sifat rahmat. Harusnya semoga Allah menghendaki kebaikan untuk kamu. Semoga Allah merahmati. Bukan, kata Asy'ari. Bukan. Nah, Allah enggak punya sifat rahmat. Baik. Rabi yang keempat. Yasiru al-mu'minu ilallah. Maka seorang mukmin yasiru, dia berjalan ilallah, menuju Allah. Bainal khaufi war raja. Di antara khauf, takut, dan raja, harapan. Illa fi halatil ikhtidari, kecuali ketika ikhtidar. Ikhtidar yaitu menjelang mati, sekarat. Fayukawi janibar rojak, maka dia mesti menguatkan, lebih memaksimalkan sisi harap, jangan sisi takut. Nah, takut dan harap ini bagi seorang mukmin bagaikan dua kepakan sayap bagi seekor burung, yang mana burung tidak memiliki dua kepakan sayap maka dia akan binasa, yang mana seekor burung hanya memiliki satu kepakan sayap dia pun juga akan binasa. Begitu pula seorang mukmin yang dia tidak memiliki khauf dan roja, dia enggak binasa di dunia, jasad dia utuh. Iya, kolbu dia yang binasa, jati diri dia yang binasa. Atau hanya satu saja, khauf saja, tanpa ada roja. Ya, barakallahu fikum. Dia hanya khauf saja, ini khawarij. Roja saja, murji'ah. Kalau seorang mukmin beribadah kepada Allah, mesti mengumpulkan semua itu. Di atas perendahan diri, di atas pengagungan, di atas cinta kepada Allah, di atas khauf dan roja, takut dan harap. Baik, munasabatul ayah lil bab. Ya, hubungan ayat ini dengan bab tafsir tauhid. Apa hubungannya ayat ini? Kok mana tafsir tauhidnya? Gitu ya. Tafsir tauhidnya yang mana? Nah, kata Syekh Al-Qarawi hafizahullah rahimallah, "Haitsu dallatil ayatu," ayat ini menunjukkan ala anna makna tauhid, bahwa makna tauhid yaitu tauhid syahadat alla ilaha illallah huwa tarku ma alaihi almusyrikun min du'ail anbiya'i wassalihin wal istisfa'i bihim ilallah. Bahwa makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah ialah meninggalkan ma alaihi almusyrikun, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, min du'ail awli anbiya, berupa berdoa kepada para nabi, orang-orang soleh, wal istisfa'i bihim, dan meminta syafaat kepada mereka ilallah, ya, dalam rangka ya, meminta syafaat ya, kepada Allah itu dengan melalui perantara mereka. Wa annahu la yakfi an nutku, wa annahu la yakfi an nutku bi syahadati, dan tidak cukup mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah ma lam yakfur bi kulli ma'budin siwallah, selama belum ya, kufur, belum mengingkari segala peribadatan yang diibadahi selain Allah. Nah, ini enggak ada nafyu, cuman isbat ya. Kalimat syahadat enggak sempurna, tidak sah sebelum mengingkari peribadatan yang disembah selain Allah. Ah, ini baru tauhid. Ya, kalau orang-orang Asy'ariyah, tauhid itu maknanya lain. Ya. Dan mereka selalu bawa-bawa nama-nama ahlu sunnah. Syahrastani menyatakan makna tauhid adalah, kata dia, qad qala ahlu sunnah. Oh, berkata ahlu sunnah. Oh, padahal bukan ahlu sunnah. Ya. Inna Allah wahidun fi dhatihi al-azaliyah wa la nadhira lahu. Definisi tauhid demikian. Ya, yang dikatakan ahlu sunnah menyatakan Allah adalah esa dalam zatnya, azali. Azali paham? Yang tidak ada awal. Wa la nadhira lahu, tidak ada yang ya, semisal dengannya. Tidak ada padanannya. Wa wahidun fi af'alihi, maha esa dalam perbuatannya, la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Udah ini aja ini definisi tauhid. Apa tauhidnya kayak gitu? Ya. Jadi enggak ada namanya nafi isbat dalam ibadah. Kayak begini Abu Jahal juga ngerti. Wahai Asy'ari. Ya, Abu Lahab juga paham, memangnya Abu Lahab mengatakan Uban, Lata, Uzza, Manat yang membuat, menciptakan alam semesta ini, yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur alam semesta. Ada kayak gitu Abu Jahal? Gak ada. Bahkan Abu Jahal berdoa kepada Allah di perang Badar supaya dikalahkan ya, kaum muslimin. Mereka haji, mereka tawaf di Ka'bah, mereka umroh. Ya. Mereka toharoh. Mereka mandi junub. Ya, wanita haidnya itu menjauhi tempat-tempat peribadatan Ka'bah. Mereka ngerti itu semua. Tiba-tiba muncul Asy'ari menyatakan tauhid adalah Allah wahidun fi dzatihi al-azaliyah wa la nadhira lahu wa wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Udah ini toh. Udah ini toh. Akhirnya kesyirikan itu tidak berarti di mata orang-orang Asy'ari. Tidak berarti di mata mereka. Sehingga kita lihat ketika terjadi peperangan antara ahlu tauhid dengan ahlu syirik, itu tidak melibatkan orang-orang Asy'ari. Bahkan sebagian Asy'ari itulah yang diperangi. Lihat. Kalau antum lihat nih, siapa sih yang memberikan peribadatan kepada kubur? Siapa sih yang kuburiun? Siapa sih yang musyrikun sedekah laut? Dia juga Asy'ari. Ya enggak? Ya enggak? Benar? Benar. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, al-munaqasyah. Ya. Ini saya tadi yang dikatakan oleh Syekh Rastani itu mewakili Asy'ari ya. Ada lagi Syekh besar Asy'ari yang bernama Ar-Razi, beliau menyatakan al-ilah ya. Man lahu ilahiyah, yang namanya ilah, yang namanya zat yang disembah ialah yang memiliki ilahiyah. Wah. Berarti ini udah kaya nih, diberikan sembahan nih, enggak boleh diberikan sembahan selain pada dia. Apa kata dia? Wahiyal qudratu alal ikhtira. Yaitu zat yang mampu untuk menciptakan. Udah itu aja. Abu Jahal, Abu Lahab juga ngerti. Wah, ya Ar-Razi. Abu Jahal juga paham kayak begitu. Ya. Maka antum lihat di lapangan, siapa sih yang gedor-gedor masalah tauhid? Ada orang Asy'ari? Enggak ada. Siapa sih yang mencegah peribadatan kepada selain Allah? Ada orang Asy'ari? Enggak ada. Malah mereka merasa tertembak juga di situ. Barakallahu fikum. Ya. Jadi kurang lebih hubungan bab ini, ayat ini dengan bab ini, bahwa makna la ilaha illallah ya. Di antara makna la ilaha illallah ialah doa yang itu adalah ibadah, taqarrub. Ya, mendekatkan diri itu hanya diarahkan kepada Allah. La tusrafu li ahadin min khalqi, tidak boleh dipalingkan, diberikan kepada siapapun dari kalangan makhluk. Nah, ini kurang lebih maknanya demikian. Nah, al-munaqasyah itu lihat. Nah, ini dikerjain sendiri di rumah ya. Nah, coba jelasin mana yad'un, ya budun, ya betagun, yatluhun, aqrabu. Al-aqrabu maknanya apa? Aqrabu al-mad'uin ila rabbihim. Ya, kemudian mahdzuran yahdzuruhu wa yahtaris minhu kullu mu'min. Ya. Isra' al-hadis syarhan ijmalian, jelaskan hadis ini secara global ya, bahwa yang disembah itu pun, yang disembah oleh musyrikin dari kalangan para nabi, orang soleh, malaikat, itu pun ternyata mereka sendiri mencari cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan, peribadatan, taqarrub, bahkan tawassul. Ya, Nabi Isa disembah, ternyata Nabi Isa takut terhadap azab Allah, mengharap rahmat Allah. Nah, ini kurang lebih ya penjelasan globalnya. Paham sini ya? Ya. Taib. Nah, kemudian istakhrij thalatha fawaid min al-ayah ma'a dzikril ma'khud. Nah, sebutkan 3 faedah berserta sumber rujukannya. Yaitu yang pertama, batilnya peribadatan musyrikin yang mereka berikan kepada selain Allah. Nah, mana ayatnya? Hah? Nah, mana? Ini ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihim ila rabbihumul wasiilah. Yang disembah aja ternyata ya bertagun, mereka sendiri mencari. Ini batil ini kan. Ngaco ini. Mereka beribadah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani pun mencari cara gimana selamat dari azab Allah. Di akhirat nanti, saya sudah bilang tadi, di akhirat nanti Syekh Abdul Qadir Jilani bareng-bareng kita datang ke Adam, ke Ibrahim, ke Nuh, ke Musa, Isa, ke Rasulullah, minta syafaat uzma. Itu bareng kita itu, bareng. Bareng-bareng. Enggak percaya antum? Enggak percaya, bareng. Bareng-bareng. Mereka nyembah siapa? Nyembah siapa yang mereka sembah? Siapa kiai mereka? Syekh mereka yang mereka. Bareng kita nanti. Ya, barakallahu fikum. Yang kedua apa? Kesolehan yang disembah tidak melegalkan, membenarkan kesyirikan. Yang disembah soleh. Orang soleh. Kayak tadi Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani ulama mazhab Hanbali. Beliau orang soleh. Ya. Nah, ternyata berkembang bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jilani diberikan manakib-manakib palsu. Ya. Ya, cerita-cerita dongeng yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Sehingga mereka meyakini Syekh Abdul Qadir Jilani wali besar yang memiliki tasarufat, memiliki hak untuk bertindak melebihi wewenangnya para nabi sekalipun. Malaikat mencabut nyawa murid Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani mendapati murid yang meninggal. Hah, kok enggak izin dulu, sowan dulu malaikat maut ke saya. Malaikat terbang di langit dikejar oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa kamu cabut nyawa murid saya tanpa izin saya? Oh, ini dibacakan di manakib-manakibnya. Dan mereka geleng-geleng kagum. Wah. Semakin memperbesar hasrat mereka untuk menyembah Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Faedahnya? Isbat sifat rahmah. Yaitu mana ayatnya? Wayarjuna rahmatan. Nah. Wadih munasabal ayat di bab. Apa hubungan ayat ini dengan bab tafsir tauhid? Apa hubungannya? Ayat ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah ialah meninggalkan apa yang dilakukan oleh musyrikin. Berupa berdoa, beribadah pada para nabi, orang soleh. Nah, ini sudah cukup. Nah, kita masuk ke ayat berikutnya. Wa qaulillahi ta'ala wa idh qala Ibrahimu li abih. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Ya. Wa qaumihi dan kaumnya. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali kepada zat yang menciptakanku, karena dialah yang memberikan petunjuk kepadaku. Syarul kalimat, penjelasan kalimat. Li abihi ismuhu Azar. Bapaknya Ibrahim namanya Azar. Ini bapak kandung. As-Suyuti di syarah Sahih Muslim menyatakan Azar itu adalah paman. Paman. Bukan, tapi adalah bapak kandung. Bukan paman. Sebagaimana yang diterangkan oleh ahli sejarah. Kenapa Al-Imam As-Suyuti sampai terkesan maksa kayak begitu? Menyatakan Azar itu adalah paman. Ya, karena beliau berpendapat bahwa bapaknya Rasul tidak kafir. Jadi hadis yang menyatakan, ya Rasulullah, bapak saya dulu di masa jahiliyah, dia beribadah pada Allah, dia silaturahmi menjamu tamu. Sekarang gimana dia, ya Rasul, dia mati dalam keadaan nyembah berhala. Menyembah Allah plus nyembah berhala. Kata Rasul, inna abaka finnar. Yeah, your father in the hell. Bapakmu di neraka. Bapakmu di neraka. Kaget orang itu. Ya. Falamma ra'a taghayyura wajhi, ketika Rasul melihat perubahan rona wajah orang tadi, maka Rasul bersabda, "Inna abaka wa abi finnar." Bapakmu dan bapakku di neraka. Hadis sahih riwayat Muslim. dijelaskan oleh Imam Nawawi di Syarah Sahih Muslim. As-Suyuti di Syarah Sahih Muslim juga ketika mengomentari hadis ini, oh enggak, itu bukan Abdullah, tapi siapa? Abu Lahab dan Abu Thalib. Tuh, Abi. Iya, karena Abi itu bermakna paman, katanya. Sebagaimana Azar di ayat ini dibawakan oleh Suyuti. Ya, it qala Ibrahim li abihi. Nah, ini berkata kepada pamannya. Azar itu adalah pamannya Ibrahim. Subhanallah. Dan Suyuti pun enggak mampu untuk mengungkap nasab Ibrahim. Ibrahim bin man? Bin siapa kalau begitu? Hah? Ibrahim bin siapa kalau begitu? Enggak mampu diungkap karena ini butuh wahyu. Dan enggak ada wahyu, mengarang Ibrahim bin Su'aib. Ibrahim bin apa? Mengarang enggak bisa. Awalnya di sini. Makanya kalangan Asy'ariyah mayoritas mengingkari Rasulullah SAW ayahanda beliau di neraka, kafir. Ya. Namun ya ikhwah, masalah ini tidak perlu menjadi sebuah hal yang kita jadikan sebagai seperti usul, karena kita pernah ngaji di sini tahun lalu. Sebelum kajian ini kan kita baca syarah wasithiyah. Enggak ada itu Ibnu Taimiyah menyebutkan wa min usuli ahli sunnah, di antara usul ahli sunnah, wa min i'tiqadihim, di antara akidah mereka adalah meyakini annahum ya'taqidun anna aban nabi, bahwa bapaknya nabi finnar. Enggak ada kayak gitu. Ya. Enggak ada. Ada enggak kayak gitu? Enggak ada. Namun ini sudah cukup kita yakini tanpa dijadikan itu sebagai sumber bahan untuk kita dakwahkan. Ya. Ini sebaiknya di, ya udah cukup kita internal, tidak perlu kita siar-siarkan. Dan tidak ada ulama salaf yang berpendapat seperti ulama seperti As-Suyuti. Ya. Namun yang seperti ini dihindari. Polemik-polemik seperti ini. Kalau kita jadikan bahan dakwah, mereka marah. Kan banyak itu terjadi kekacauan, pembubaran kajian, bahannya ini. Ya. Ya enggak? Bahannya ini. Gak sopan, masa bapaknya Rasulullah dinyatakan di neraka? Ya orang Rasul sendiri yang ngomong inna abi finnar, begitu. Mau gimana lagi? Ya, barakallahu fikum. Mana lagi? Baro, apa maknanya baro? Mutabarriun, berlepas diri min ma'budatihim, dari peribadatan, ya, dari peribadatan mereka, tuhan-tuhan mereka, tuhan palsu. Ya. Kemudian kata Ibrahim, illa ladzi fatarani, yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, dia sayahdin, sayuwaffiquni. Dialah yang memberikan taufik kepadaku. Syarhul ijmali. Ya, penjelasan global hadis atau ayat ini. Nah, barakallahu fikum. Kalau di syarah-syarah kitab tauhid yang lain, makna baro itu adalah ya al-bu'du wal inqita'. Ya. Al-bu'du wal inqita'. Nah, itu maknanya. Ya, menjauhi, memutus gitu. Dan baro terhadap kaum musyrikin dan yang mereka sembah, ini adalah konsekuensi tauhid. Konsekuensi tauhid. Perrealisasian terhadap kalimat tauhid, terhadap la ilaha illallah, tidak akan terwujud kecuali dengan barok terhadap musyrikin dan apa yang mereka sembah. Paham tuh sini? Kalau kita tidak barok terhadap musyrikin dan apa yang mereka sembah, itu bukan tauhid, bukan la ilaha illallah. Kalau mengucap la ilaha illallah cuma mengucapkannya seperti musyrikin zaman sekarang. La ilaha illallah, sedekah laut, la ilaha illallah. Kasih tumbal ke jin. La ilaha illallah, berdoa kepada Nyi Roh Kidul, kepada wali, pada sunan. Barakallahu fikum. Ya. Berikutnya. Yukhbiruna Allah, penjelasan global. Allah mengabarkan kepada kita. Fi hadhil ayati, di ayat ini, anna rasulahu khali wa khalilahu, bahwa rasulnya, khalilnya dan khalilnya yaitu Ibrahim alaihissalam, qad akhbara abahu, telah mengabarkan kepada bapaknya, wa qaumahu dan kaumnya, annahu bariun, bahwa beliau Ibrahim berpas diri, min jami'i ma'budihim, ya, dari semua peribadatan mereka, illa ma'budan wahidan, kecuali ma'bud yang satu, yaitu apa? Wallahu alladhi khalaqahu, yaitu Allah yang telah menciptakan beliau. Walladhi yaqdiru ala taufiqihi, yang maha mampu kuasa untuk memberikan taufik kepada beliau, kepada Ibrahim. Wa biyadihi, dan di tangannya lah, di tangan Allah lah, naf'uhu wa darruhu, segala macam kemanfaatan, mudarat, ya, al-fawaid, faedah yang kita bisa ambil. Al-awal yang pertama, anna asla dinil anbiya wahidun, bahwa landasan agama para nabi itu sama, yaitu tauhid. Ya, walaupun kitabnya berbeda-beda. Makanya yang namanya Islam itu ada dua definisi. Ada definisi am, ada definisi khos. Definisi umum, definisi khusus. Apa definisi umum? Semua yang beribadah kepada Allah melalui syariat nabi-nabi dahulu itu Islam. Maka Bani Israel, Yahudi, yang mereka beribadah pada Allah, bertauhid, mengikuti syariat Nabi Musa di masa Nabi Musa, maka mereka adalah muslimun. Ya, Hawariyun, pengikutnya Nabi Isa di masa Nabi Isa atau sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyekutukan Allah, beribadah pada Allah, hanya kepada Allah di atas tuntunan syariat Isa dan Injil, mereka muslimun sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Islam secara apa? Umum. Nah, Islam secara khusus, Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Maka yang tadi udah enggak berlaku. Maka siapa saja yang mengklaim, "Oh, saya beribadah di atas Taurat kok. Di atas bimbingan Taurat, enggak ibadah kepada Isa, enggak ibadah kepada Uzair, enggak ibadah kepada selain Allah, ibadah pada Allah aja. Doa pada Allah, segala macam pada Allah. Saya enggak mau ikut Nabi Muhammad," kata dia. Maka dia bukan muslim. Paham sini ya? Nah, barakallahu fikum. Mana berikutnya lagi? Wahwa tauhid, ini agamanya para nabi, tauhid. Ya. Asan yang kedua, al-jahul bilhaq min sifatin mursalin. Masya Allah. Ya, menyampaikan kebenaran dengan jahar, terang-terangan, itu merupakan sifatnya para rasul. Tapi di atas ilmu ya ikhwah. Jangan asal-asalan. Antum di kampung antum, semua musyrikin. Wah, jadi habis antum dipukulin. Semuanya batil, bid'ah semua, musyrik semua. Wah, aduh, udah gak dikasih lagi pulang kampung. Ah, di atas basira. Ya, gak boleh sembarangan. Asalis yang ketiga, wujubu ingkarin munkar, wajibnya mengingkari kemungkaran. Walau alal akrobin, walaupun kepada kerabat. Bapak kita, ya dan billah, ternyata masih main klenik, masih beribadah pada selain Allah, ingkari, jangan pakai, enggak enak. Ini krusial ini, ngeri ini, fatalnya sefatal-fatalnya akibat. Ya. Yang dilakukan oleh bapak, oleh ibu, oleh kerabat, kesyirikan, udah apalagi. Kalau bukan kita yang mau dawain, siapa lagi? Ya. Oh, saya belum hafal dalilnya, belum tamat kitab tauhid. Walah, kelamaan. Ya, yang dakwah butuh dalil itu. Dakwah di mana? Hah? Di mimbar, di khutbah. Jangan terpedaya dengan ucapan, enggak boleh dakwah sebelum berilmu. Ya. Itu kalau mau dimimbar. Tapi kalau mau ngingetin teman, ayo sholat, jangan syirik. Kita udah ngerti, ya udah ingetin. No, Mus'ab bin Umair tadi saya katakan. Ngerti la ilaha illallah. Nyampaikan pada kaumnya la ilaha illallah ke Madinah langsung. Tanpa daurah. Di Madinah seminggu. Bahas kitab tauhid. Ya, orang nyampein aja kan. Udah, sampein ke kerabat. Saya belum bisa ngingetin bapak saya. Kenapa? Saya belum berilmu. Lah, ngerti gak tauhid itu wajib? Syirik, haram. Wajibnya mengesakan ibadah pada Allah. Ngerti gak? Ngerti. Ya itu ilmu. Aku udah sampein. Kecuali di mimbar, baru baca kitab, nyampein dalil. Hah? Tapi kalau keseharian, udah. Jadi jangan gagal paham dengan pernyataan para guru, para ulama yang menyatakan dakwah itu mesti dengan ilmu. Itu dakwah yang di mana? Di mimbar, menulis kitab. Itu dakwah yang di hadapan banyak orang. Ya, paham gak sini? Tapi kalau mencegah kesyirikan, ya udah. Hah? Masa mau mencegah bapak yang masih kelenik kita kudu tamat kitab Al-Jadid? Hah? Baru berapa ini? Halaman 71, 70. Hah? Kitabnya aja 480-an halaman. 490. 500. Hah? Terus kapan dakwahnya kepada orang tua? Hah? Kapan dakwah tauhidnya kepada tetangga? Tetangga nih, dia nih udah ngeri ini. Kesirikannya merajalela. Barakallahu fiikum. Paham gak sini? Ya, jadi ngerti ya. Kapan dakwah itu butuh ilmu? Yaitu ketika di mimbar. Kalau ngobrol sama teman perkara syirik, perkara tauhid, ya bicarakan. Walaupun kita gak apal dalil-dalilnya, yang penting kita tahu maksudnya. Maksudnya ialah bertauhid, wajib mengesakan Allah dalam ibadah. Enggak boleh memberikan ibadah kepada selain Allah. Jenis-jenis ibadah adalah doa, istighosah, isti'anah, isti'adah, ya, menyembelih. Nah, itu do, itu adalah ibadah. Ini enggak boleh diberikan kepada selain Allah. Kita sampaikan kepada dia. Ya, dia pun kemungkinan enggak minta dalil kok, ya enggak? Nah. Antum ngobrol sama teman antum, minta dalil enggak? Mana dalilnya? Kayak gitu. Ada enggak ngomong kayak gitu? Jarang. Ya. Nah, kayak gini. Ini kepada kerabat, jangan diem. Ya. Kalau kerabat ini kesyirikan terjatuh dalam kesyirikan, jangan diem. Ya, jangan diem. Ya. Enggak masalah selepas itu kita ini seolah-olah dijauhi, enggak masalah. Ya. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keriduan manusia tujuan yang enggak mungkin bisa dicapai. Ya, enggak mungkin. Udah gak apa-apa, habis itu dijauh. Yang penting kita sudah nyampaikan. Daripada kita diam aja. Ini perkara-perkara tauhid. Tapi, Ar-Rabi yang keempat, wujubul baro'ati minasyirki. Wajibnya berlepas diri dari kesyirikan. Ini gak bisa. Ini tuntutan tauhid. Bagian dari rukun tauhid an-nafyu. Berlepas diri dari kesyirikan. Bahkan inilah Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh di salah satu usul, ya, al-istislamu lillahi bitauhid, wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, barakallahu fikum. Ini makna ketuhanan yang maha esa. Ya. Maka makna ketuhanan yang maha esa itu apa? Peribadatan hanya kepada Allah. Agama Islam yang hak, inna dina inda Allahi Islam. Agama selain Islam kafir. Penyembah selain Islam kafir. Kalau mereka mati di neraka, baru ketuhanan yang maha esa. Kalau enggak ada kayak gitu, wah ini enggak benar, keliru, salah. Ya. Jangan dalil ketuhanan yang maha esa cuman kul huwallahu ahad aja. Oh, itu selaras kok dengan tauhid. Apa? Kul huwallahu ahad. Iya. Nah, Allahus Samad, berarti lanjutin ayatnya. Allah tempat bergantung. Enggak boleh memberikan peribadatan pada selain Allah. Kafir yang memberikan ibadah selain Allah. Lam yalid wa lam yulad. Nah, kafir Nasrani yang menyatakan Allah punya anak. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu salasa. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang sekufu, enggak ada yang sepadan dengan Allah dalam asma wa sifat. Nah, itu baru ketuhanan yang maha esa. Ini baru. Hah? Masih di sini. Karena saya pernah dengar dakwah seorang dai cok gali cok. Ketuhanan yang maha esa itu selaras dengan tauhid. Iya benar kalau ada nafi isbat. Ada berlepas diri kepada agama selain Islam. Benar. Maka kita nyatakan Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, apalagi agama Konghucu, mereka kafir, pemeluknya kafirun. Kalau mati di neraka kekal selamanya. Kalau masih hidup jangan dikatakan di neraka kekal selamanya. Kan masih hidup, bisa jadi dapat hidayah. Ya. Kita cuma vonis zahirnya kafir. Ya. Non muslim deh. Ya, non muslim tapi kalau mati di neraka. Sama aja kan? Mau pilih mana? Enggak mau dua-duanya. Kalian non muslim, muslim itu orang yang selamat. Aslama yuslimu islaman fau muslim, yang selamat. Maka kalian enggak selamat. Kalian non selamat, kalian enggak selamat. Kalian tidak selamat. Tapi pakai aja ibarat yang udah ada, kafir-kafir udah ada. Ya. Kafir. Taibar itu. Baru ketuhanan yang Maha Esa. Waduh, gak jadi deh kalau begitu. Ya, terlepas dari tujuan dahulu para deklarator, para perumus Pancasila yang katanya di atas tauhid, ya, yang jelas aplikatifnya di lapangan seperti itu. Paham sini ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, berikutnya. Al-Khamis, bayanu anna qauma Ibrahim ya'buduna Allah. Ini penjelasan. Bahwasanya kaumnya Nabi Ibrahim mereka beribadah kepada Allah, lakinnahum yusyrikuna ma'ah. Namun mereka menyekutukan Allah. Baik. As-sadis yang keenam, anna hidayata at-taufiqi khassatun billah. Hidayah taufik itu hanya milik Allah. Kalau hidayatul irsyad itu dimiliki oleh selain Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi bahwasanya Nabi ini dapat memberikan hidayah. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta, ini maksudnya taufik. Ini maksudnya adalah hidayah taufik. Mana lagi berikutnya? Walakin yang keenam munasabah al-ayah libab. Hubungan ayat dengan bab ini. Haitsu dallatil ayah, ayat ini menunjukkan ala anna tauhid asy-syakhsi, bahwasanya tauhidnya seseorang la yasihu, tidaklah sah illa kecuali idza tabarra'a min ibadati kulli ma siwa Allah. Kecuali jika dia berlepas diri dari segala macam peribadatan selain Allah. Saya muslim tapi silakan saja beribadah kepada selain Allah. Oh, kamu kafir. Bukan muslim. Ya. Saya muslim, tapi kalau ada orang yang nyembah ke kuburan, ya biarin aja. Oh, kamu kafir. Gak bisa. Ya. Ada orang mau masuk Islamnya, ikhwah. Ini madhab Syafi'i ini. Ini madhab Syafi'i. Ada orang mau masuk Islam. Ya, orang mau masuk Islam. Ya. Ini kafir nih dia. Antum bilang begini. Juga, ntar dulu masuk Islamnya. Kamu mandi dulu. Kamu mandi dulu. Maka kata para ulama Syafi'i, ini yang ngomong gini, kafir. Kenapa? Karena dia ridho terhadap kekufuran seseorang bertahan sampai nunggu mandi. Seorang mukmin gak boleh ridho kepada kekufuran siapapun, sedetik pun. Jadi kalau ada orang kafir, saya masuk Islam, kalimat syahadat, tak dulu, ke masjid dulu, mandi dulu. Berarti jarak antara dia mandi ke masjid, 1 jam misalnya. Berarti dia masih meridhoi orang tadi kufur 1 jam. Nah, maka ini kata para ulama Syafi'iyah, dia pun murtad orang yang tadi. Kenapa? Karena ridho terhadap kufur. Maka mukmin, ini ulama madzhab Syafi'i, bukan Wahabi ini. Di buku-buku fikih Syafi'i ya. Lebih keras. Ya udah ucap aja syahadat la ilaha illallah. Tidak perlu di depan Pak Ustaz. Nanti legalitasnya baru diurus. Nah, kalau mau di depan saksi, yang penting syahadat dulu. Syahadat dulu. Ya. Dulu Panglima George, Panglimanya Romawi, berhadapan ya, dengan Panglima Muslim, dialog. Masuk Islam, enggak disebut. Ntar aja kamu ke Madinah dulu, masuk Islam. Di Masjid Nabawi, enggak ada masuk Islam di situ juga. Bertempur balik arah. Dia melawan semua pasukannya. Wafat syahid. Masuk Islam. Masuk surga. belum pernah sholat, belum pernah apa, belum pernah mandi junub, belum pernah apa. Maka jangan ditunda-tunda kalau ada orang yang mau masuk Islam. Ya, enggak boleh kita ridho terhadap kekufuran sedetik pun. Kekufuran seorang sedikit, enggak boleh. Mau masuk Islam sekarang aja ucap syahadat la ilaha illallah. Saya jelasin maknanya. La ilaha la ma'budu bihaqqin illallah. Ucaplah syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Jelasin apa makna syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Di bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Maknanya kamu harus mengingkari semua peribadatan pada selain Allah. Maknanya kamu menetapkan peribadatan yang benar hanya kepada Allah. Maknanya kamu ingkari itu semua. Konsekuensinya anggap kafir mereka. Wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingkar. Ya apa? Jelaskan pada dia. Maknanya apa? Ya tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang setiap nabi kabarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Ta'atuhu fima amar. Mentaati apa yang beliau perintahkan. Ya. Wajtinabuhu ma naha anhu wa zajar. Dan menjauhi apa yang Nabi larang dan Nabi cegah. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan yang Nabi syariat. Ucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah muslim. Habis itu mau urus legalitas di depan Pak Ustaz rame-rame silakan. Yang penting sudah muslim. Ha. Ya. Iya enggak? Ini antum yang bimbing, entar di medsos Pak Ustaz yang mengislamkan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Mana lagi? Munaqasyah. Ini PR aja deh ya. Biar cepat kita cukupkan aja nih ya. Udah 8:30. Ada yang mau ditanya? Dikritik? Diprotes? Silakan. Tafadhol.